Tantang diri Anda. Selama seminggu ke depan, teman-teman siap nggak untuk mengubah pola makannya? Ya, nanti seminggu ke depan coba nih. Saya kasih tips. Kalau mau. Mau nggak? Saya cuma berpesan, coba deh challenge yourself, tantang diri Anda. Selama seminggu ke depan, teman-teman siap nggak untuk mengubah pola makannya? Langsung terduduk dan terdiam gitu. Siap nggak? Orang yang nggak maksain tahajud sampai mati juga nggak bisa tahajud. Orang yang nggak maksain hidup sehat sampai mati pun nggak bakal bisa hidup sehat. Dan jangan sampai nanti akhir kehidupan kita, masa tua nanti cuma nabung penyakit yang nyusahin keluarga. Ngapain kayak begitu? Ya nanti seminggu ke depan coba nih. Saya kasih tips. Kalau mau. Mau gak? Allah saksinya ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka bisa beribadah lebih baik. Kan gitu. Seminggu ke depan tidak ada lagi makanan berbasiskan tepung yang Anda makan. Sudah mulai sedih? Semua jenis tepung-tepungan seminggu aja nggak usah makan, ya. Yang pertama, yang kedua, semua makanan minuman yang mengandung gula pasir. Sudah mulai sedih, makin sedih. Yang kedua, yang ketiga, seminggu ke depan, kalau bisa, tapi kalau nggak bisa sih nggak apa-apa. Tapi kalau bisa, teman-teman stop makan nasi putih. Mulai terduduk dan terdiam. Tapi kalau memang pengen tetap makan nasi putih, nggak apa-apa. Saya kasih dispensasi. Nasi putihnya 1 sendok makan. Kalau saya sih begitu. Siap gak? Coba dikerjain. Kerjanya dulu. Nanti teman-teman akan lihat badannya enak banget. Ya, sudah berapa tadi? 4. Belum. Sedihnya masih berlanjut. Yang terakhir, semua produk yang diolah dengan menggunakan minyak goreng. Iya, tempe itu lebih bagus mentah. Kau udah saya jelasin tadi. Tempe ya. Seminggu aja kerjaan begitu, nanti lihat. Ngantuknya mulai hilang, pegel-pegelnya mulai hilang. Coba aja. Karena banyak banget yang udah ngelakuin kayak beginian. Makanya saya ngajak Anda untuk nyobain. Kalau mau. Kalau gak mau juga gak apa-apa. Kan dakwah gak boleh baper. Jadi gara-gara Anda gak ngelakuin itu, tiba-tiba saya stop dakwah. Gak mau lagi. Gak banget itu. Terserah. Karena kita akan bertanggung jawab dengan Allah nanti badannya kan. Sudah aku ciptakan ini itu sama Allah kan, tapi masih zolim, urusan masing-masing. Itu ya, seminggu aja. Nanti pulang ini kan, sekarang jam 5 nih. Kalau mau makan sekarang, sebelum matahari, tenggelam. Yang dimakan apa? Buah. Mungkin begitu cukup dan paling akhir, semoga Allah kumpulkan kita lagi nanti di surganya, surga Firdaus tanpa hisab. Kita tutup aja dengan doa kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.